رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita masih dalam kitabun nawafil at-targhib fi ayat wa adhkar. Yaqulu wa idza asbaha, ayat-ayat serta zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika pagi dan juga petang. Terakhir hadis 655 di halaman 413. Sekarang kita masuk hadis 656. Tafadhal Bukhari. Hatta yumsia. Wattafaqu Rayb. Qala Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah fi kitabiyat as-sahih targhib wa tarhib wa an Abi Ayyas radhiyallahu anhu Abu Ayyas disebutkan di situ di halaman setelahnya. Abul Ayyas bil ya musannad tahta washin al mu'jamah. Abu Ayyas bil ya dengan ya musannad, yakni titik dua, ada titik duanya di bawah tahta washin wal al mu'jamah, dan shin yang menggunakan titik. Wa yuqalu ibnu Abi Ayyas zakara al khatib ini disebutkan al khatib al baghdadi. Wa yuqal ibnu Ayyas az-Zarqi al-Ansari. Dzakara Abu Ahmad al-Hakim, menyebutkannya Abu Ahmad al-Hakim, ya. Ada menyatakan Abu Ayyas, ada menyatakan ibnu Abi Ayyas. Dia menyatakan Ibnu Ayyas Az-Zarqi Al-Ansari. Wasmuhu dan namanya Zaid bin Shamit. Nama Abu Ayyas, Abu Ayyas itu kunyahnya, namanya Zaid bin Shamit. Waqila, ada yang menyatakan Zaid bin Nu'man. Waqila ghairu dzalika, dan ada pendapat yang lainnya tentang namanya. Walaysa lahu fil usuli sittah ghairu hadzal hadis fi ma a'lam. Beliau ini, Abu Ayyas ini, tidak meriwayatkan hadis di dalam kutubus sittah, ya, kecuali hanya hadis ini. Meriwayatkan hanya satu hadis ini. Wa hadis akhar fi qasri shalah, dan hadis yang lainnya tentang mengqasar salat. Rawahu Abu Dawud. Naam. Ini tentang Abi Ayyas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, man qala idza asbaha, barang siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang hak untuk diibadai kecuali hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang membaca ini ketika di waktu pagi, kana lau idlu raqabah, maka dia idlu. Kita lihat di halaman berikutnya, di bawah penjelasan Abu Ayyas tadi, al-idlu bil kasri, dengan di kasrah dalnya, ainnya fan bil kasri al-id wa fathhi, dan juga bisa di fathah ainnya, idlu atau adlu. Lugatan wa al-mithlu, maknanya misal, serupa, sepadan, itu makna idl. Waqila bil kasri, ada menyatakan dengan di kasrah, ma'adala syai'i min jinsi, apa-apa yang menyamai sesuatu dari jenisnya. Wa bil fathhi ma'adala min ghairi jinsi, jika di fathah ainnya, apa-apa yang menyerupainya dari selain jenisnya. Baik. Barang siapa membaca zikir ini ketika subuh, ketika pagi, maka dia sama serupa dengan memerdekakan budak. Karena lo itul raqabatin min waladi Ismail, seperti memerdekakan budak dari keturunan Ismail alaihissalam. Di sini disebutkan keturunan Ismail. Kenapa? Karena Ismail Abul Arab, orang tuanya bangsa Arab, sehingga disebutkan dari keturunan anaknya Ismail. Nah, jika zikir ini dibaca di pagi hari, dia seperti memerdekakan naam seorang budak. Kemudian bukan hanya di situ, masih ada fadilah yang selainnya. Wa kutiba lahu asru hasanat, ditulis baginya 10 kebaikan. Ditulis baginya 10 kebaikan. wa khutta anhu ashu sayiat, dihapuskan darinya 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu ashu darajat, diangkat untuknya 10 derajat. Dia seperti memerdekakan budak. Ditulis 10 kebaikan untuknya, dihapuskan 10 kesalahannya, dinaikkan 10 derajat tingkatannya. Wa kana fi hirsin minasyaitan, dan dia senantiasa di dalam penjagaan dari syaitan, dijaga dari gangguan syaitan. Hatta yumsia, sampai sore. Ketika gaib, dia membaca zikir ini di pagi hari, dijaga dari godaan syaitan. Fa in qalaha idza amsa, jika zikir ini dibaca ketika sore hari, kana law mislu dzalika hatta yusbiha, maka dia mendapatkan yang seperti itu ketika dibaca di pagi hari sampai datang waktu pagi. Nah, ini keutamaan membaca zikir ini ketika pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dibaca 10 kali ya, setelah salam. Nah, sebelum merubah posisi kakinya ya, ketika sholat subuh salam. Naam, ketika selesai istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Allah, astaghfirullah, kemudian taib, dilanjutkan Allahumma antas salam, minkas salam, kemudian membaca ini 10 kali sebelum merubah posisi kakinya. Naam, demikian pula ketika di sore hari ya. Baik, ketika sholat ba'dal maghrib ya. Naam, di sini mendapatkan keutamaan. Baik, 10 kebaikan dihapuskan 10 kejelekannya, dinaikkan 10 derajat tingkatannya, dan dia dijaga dari setan. Naam. Qala Hammad. Hammad menyatakan faro'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yaron naim. Ada seorang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yaron naim, sebagaimana orang yang tidur, yakni bermimpi. Bermimpi, dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dalam mimpinya bertanya, ya Rasulullah, inna Aba Ayyas yuhaddisu anka bikada wa kada. Bahwasanya Abu Ayyas menyampaikan dari Anda hadis demikian dan demikian, hadis yang kita baca ini. Qala, kata Rasulullah, sadaqa Abu Ayyas. Betul itu Abu Ayyas. Rawa Abu Dawud wa hadza lafdhuhu wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wattafaqu kulluhum ala manam, ala al-manam. Baik, sepakat semuanya ini dalam keadaan tidur, yakni bermimpi ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Khana bidina azani wa azakumullah. Baik. Ini keutamaan membaca zikir ini, naam, di pagi hari dan juga di sore hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. disebutkan di futot nomor 2, huna fil asal wa ibn sunni wa zada yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala, dan syaratnya dhaif, kata Syalbani rahimahullah. Naam. Istamir. Wa anil munayzir sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari munayzir ya, mungkin sahabat yang mungkin belum pernah kita mendengar nama beliau ya. Sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakunu bi ifriqiyah, beliau di Afrika. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, man qala idza asbaha, barang siapa yang mengucapkan ketika di pagi hari, raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyan, barang siapa yang mengucapkan di pagi hari, raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Rabb, wabil islami dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama, wabi muhammadin nabiyan, dan aku ridha Muhammad sebagai nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ini ketika di pagi hari, fa ana az-za'imu, aku yang menjamin, la akhudhanna bi yadihi, sungguh-sungguh aku akan pegang tangannya, hatta udkhilahul jannah, sampai aku masukkan dia ke dalam surga. Rasul berjanji, la akhudhanna, sungguh-sungguh aku akan pegang tangannya sampai dia masuk ke dalam surga. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Ini menunjukkan keutamaan membaca zikir ini ketika taib pagi hari, ketika subuh. Naam, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan. Ini termasuk rangkaian zikir pagi. Naam. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Di sini disebutkan ya, orang siapa yang membaca zikir ini ketika pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dia akan masuk surga. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dia akan masuk surga. Naam. Baik, ini keutamaan kalimat yang pendek ini ketika kita rutinkan untuk mengucapkan di pagi hari. Baik, istamir. Rawahu Nasa'i. Thank you. Itqi mi'ati min itqi mi'ati raqabah. Baik. Rawahu An-Nasa'i yakni hadis Amr bin Su'aib an Nabihi an jaddihi alladhi fi dha'if wa lafdhuhu man qala subhanallah. Di sini hadisnya yang didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah, hadis dari Amr bin Su'aib an abihi an jaddih. Amr bin Su'aib itu kunyah beliau Abu Ibrahim. Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Naam. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya. Siapa? Dari bapaknya. Siapa bapaknya? Su'aib. An jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Siapa kakeknya? An jaddihi, siapa kakeknya? Hah? Siapa? Loh, enggak ada saya nulis. Wacan. Enggak ditulis. Ditulis. Ya siapa kakeknya? Muhammad. Amr bin Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Su'aib an abihi, dari bapaknya, berarti Su'aib. An jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Hah? Siapa kakeknya? Muhammad. Dari kakeknya. Kemudian di situ disebutkan dari Rasulullah. Enggak nyambung. Kakeknya Amr ini tidak nyambung dengan Rasulullah, bukan sahabat, tidak ketemu Rasulullah. An jadi, dari kakeknya. Kakeknya siapa ini? Amr bin Su'aib an abi an jaddihi. Amr bin Su'aib an abi, dari bapaknya, yakni Su'aib. An jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya siapa ini? Kakeknya siapa ini? Domir jaddihi, ha. Domir hu ini kembalinya kemana? Dari kakeknya. Kakeknya siapa? Bukan kakeknya namanya siapa, bukan. Kakeknya siapa ini? Hah? Kakeknya siapa? Su'aib. Nah. An Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari Su'aib. An jaddi, dari kakeknya. Kakeknya Su'aib, bukan kakeknya Amr. Kakeknya Su'aib itu siapa? Nah, Abdullah bin Amr bin As. Nah. dari kakeknya. Jadi dhamirnya an jaddih itu kembalinya ke yang terdekat. Jadi bapaknya, bapaknya Amr, bukan balik ke Naam Amr, ke Su'aibnya. Baik. Sehingga sebagian para ulama mendhaifkan biasanya hadis dengan riwayat an Amr bin Su'aib an Abi an Jaddi. Hanya di sini Syalbani rahimahullah disebutkan an jaddi alladhi fi dhaif, yang di dhaif targhib wa tarhib. Wa lafdhuhu, yang lafadznya, wa man qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah 100 marrah, 100 kali, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, berarti dibacanya ba'dal asar, zikir sore ba'dal asar. Membaca subhanallah ketika ba'da subuh dan ba'dal asar, sebelum tenggelam matahari, kan afdal min mi'ati badanah, maka dia lebih utama dibandingkan bersedekah 100 badanah, 100 ekor onta. Naam. Ini dibaca subhanallah di pagi hari dan di sore hari. Naam. Wa man qala alhamdulillah, dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah 100 marrah, 100 kali, qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha, kana afdhala min 100 farasin yuhmalu 'alayya fi sabilillah, lebih utama dibandingkan 100 kuda yuhmalu, yang ditunggangi untuk jihad di jalan Allah. Wa man qala Allahu akbar 100 marrah qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha, kan afdhala min idki 100 raqabah, lebih utama dibandingkan membebaskan 100 budak. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 100 kali di pagi hari dan di sore hari. Wa man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah 100 kali. Qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, lam yaji'u yaumal qiyamah, tidak datang pada hari kiamat ahadun, seorang pun, bi amal afdhal min amali, tidak ada seorang pun yang amalannya mengungguli dia pada hari kiamat. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di subuh, di pagi hari dan di sore hari, nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mengungguli dia dalam amalannya. Nah, tidak ada seorang yang mengalahkan dia dalam amalannya. Illa man qala misla qawlihi, kecuali orang yang juga sama mengucapkan itu, mengamalkan itu, baru kemudian ada yang menyamainya. Au zada alaihi, atau lebih dari itu. Lebih dari itu. Zada alaihi. Ini bisa dimaksudkan yang dia ucapkan lebih dari 100. Ini kan 100. lebih dari 100, mengalahkan orang membaca 100 kali. Atau mungkin lebih di sini dari amalan-amalan soleh yang lainnya yang mengunggulinya. Hanya itu yang bisa mengunggulinya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Kalau kita melihat tadi membaca tasbih 100 kali di pagi hari dan di sore hari lebih utama dibandingkan 100 badanah. Nah, badana itu bisa unta, bisa sapi, bisa kambing, ya. Pokoknya yang besar badannya. Nah, 100, kemudian alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, kemudian la ilaha illallah ila akhiri 100. Kalau kita melihat ini, zikir pagi itu panjang sekali. Jadi duduknya seorang setelah salam dari sholat subuh itu panjang zikirnya. Karena banyak banyak zikir yang dianjurkan untuk dibaca. Ya, karena itulah keistimewaan zikir di pagi hari. Nah, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ketika seorang terluput dari aktivitas paginya, maka jangan sampai terluput di aktivitas sorenya, ya. Rugi. Kalau kemudian Allah sudah memberikan rahmat yang begitu luasnya di sini, pagi hari tidak dapat, sore hari tidak dapat, ya. Tidak pernah mengamalkan zikir pagi dan sore. Padahal keutamaan luar biasa yang Allah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik, istimir. Hina yumsi wala waqi tayyib wa an ibni umar radhiyallahu anhu qala lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan. Lam yakun yada. Tidak pernah beliau meninggalkan haula'il kalimat. Kalimat ini atau kata-kata ini. Hina yumsi wa hina yusbih. Ketika sore dan ketika pagi. Ini enggak pernah terlewat. Terus rutin dibaca Rasulullah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu al-afwa. Al-afwa yakni maghfirah, ampunan. Wal afiyah, keselamatan. Meminta ampunan, pengampunan dari dosa-dosa dan kesalahan. Meminta al-afiyah, keselamatan. Fi dunya wal akhirah, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dari fitnah al mahya fitnah kehidupan, wa fitnal mamat, dan fitnah kematian. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu pengampunan dan keselamatan pada agamaku dan duniaku. Pada agamaku diselamatkan dari fitnah-fitnah yang terkait dengan agama dan fitnah yang terkait dengan dunia. Wa ahli, dan meminta keselamatan pada keluargaku, istrinya, anak-anaknya. Wa mali, dan hartaku, baik itu perdagangannya, harta simpanannya, meminta keselamatan darinya. Allahumma stur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, sesuatu yang malu ketika nampak, aib, ya, menutup aibnya. Wa amin rawati, dan berikan aku rasa aman dari ketakutanku. Allahumma fadni, ya Allah, jagalah aku, mim baina yadaih, dari arah depanku, wa min khalfi, dari arah belakangku, wa an yamini, dari arah kananku, wa an shimali, dari arah kiriku, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya terjaga. Wa min fauqi, dan dari arah atasku, semua arah minta kepada Allah dijaga. Wa a'udzu bi 'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu, an ughtala min tahti, an ughtala dari bawahku. Makna ughtala qala Waqi' wa huwa Ibnul Jarrah, yakni al-khasaf, ditenggelamkan, ya, ditenggelamkan ke dasar bumi. Berlindung kepada Allah dengan keagungan Allah untuk tidak ditenggelamkan di dalam bumi. Rawa Abu Dawud wa lafdhu lahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik. Ini satu lagi tambahan doa yang dibaca di pagi hari dan sore hari. Ini doa, ya, karena mengandung permintaan di situ. Nah, doa yang dibaca di pagi hari dan di sore hari, ya, semakin apa? Semakin banyak tugas kita sebagai seorang muslim untuk mengamalkan zikir pagi dan sore hari. Ya. Bagi yang tidak hafal, tidak masalah kemudian dia membaca dengan membawa zikir pagi petang, ya, buku saku, agar bisa mengamalkan dan tidak terluputkan untuk membaca pagi hari di sore hari. Nah, ketika seseorang merutinkan, ya, amalan ini, merutinkan amalan ini sebagaimana yang pernah kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam penjelasannya belum menyatakan barang siapa yang memiliki amalan soleh, merutinkan amalan soleh, maka dia meninggal di atasnya. Dia meninggal di atas amalan solehnya. Nah, maka ketika kita berupaya untuk mengamalkan zikir pagi petang ini, kita rutinkan, kita berharap nantinya kita meninggal ketika menjalankan ibadah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, istamir. Hola. Alam ya'mal yawma idin. Yakharuhunna jayidun. Baik. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala wa huwa fi ardir Rum, beliau di negara Rum. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala ghudwatan, barang siapa yang di pagi hari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat 10 kali, kataballahu lahu asra hasanah, ditulis Allah untuknya, untuk orang itu 10 kebaikan. Wa maha anu asra sayi'ah, dan dihapuskan darinya 10 kejelekan. Wa kunna lahu qadra asri qabin, dan dia memiliki 10 riqab budak. Wa ajarahullah minas syaitan, yang Allah menjaganya dari syaitan. Wa man qala asiyatan, barang siapa yang mengucapkannya sore hari, fa mislu dzalika, mendapatkan yang sama. Ditulis 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan. Baik, dan seperti memerdekakan 10 budak dan dijaga dari syaitan. Rawah Ahmad wa Nasa'i wa lafdullah wa Ibn Hibban fi sahihi wa taqaddama lafdhu fi ma yaqulu ba'da subhi wal asri wal maghrib, telah lalu lafadznya pada apa-apa yang diucapkan setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib. Jadi mengucapkan ini setelah salam, nah sebelum merubah posisi duduk, masih duduknya tawarruk, ya. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib. Nah, sebelum merubah posisi duduknya, baik bagi imam maupun makmum. Jadi ketika mengucapkan ini, kalau imam masih menghadap ke arah kiblat sebelum menghadap ke arah jamaah. Nah, demikian pula para makmum. Baik. Wa zada Ahmad fi riwayati ba'da qawlihi walahul hamdu. Yuhyi wa yumit, riwayatnya Muhammad setelah lafaz walahul hamdu ada tambahan yuhyi wa yumit. Qala kataballahu law bikulli wahidatin qala asra hasanat. Allah catat untuknya setiap satu yang dia ucapkan 10 kebaikan. Wa maha andu bi asra sayiat, Allah hapuskan darinya dengan yang dia ucapkan 10 kejelekan. Wa rafa'allahu bi darajat, Allah angkat dengannya 10 derajat. Wa kunna law ka asri qab, maka baginya 10 budak yang dimerdekakan. Wa kunna lahu maslaha, dia memiliki maslahah ya. Min awwalin nahar ila akhir, dari awal siang sampai akhir siang. Walam ya'mal bi yauma idzin, tidak ada yang mengamalkan ketika itu amalan yakharuhunna, yang bisa mengalahkan dia. Fain qala khina yumshi wa mislu dzalika, jika ini diucapkan di sore hari maka dia mendapatkan yang sama. Rabbani binahwi wa isnaduhu majun al maslahah bi fathil mim ma walam maslah wasin wal ha al muhmalatain, sin dan ha yang tidak ada titiknya. Al qaum idza kanu du silahin, kaum yang memiliki pedang ya, maslahah, maka dia seperti kaum yang memiliki pedang yang tidak bisa diganggu oleh yang lainnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam, ini keutamaan membaca zikir ini ba'da salatul subah, salat asar dan ba'da salatul maghrib. Naam, bab ini menyisakan dua hadis insyaallah taala. Nah, akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Hanwidina azani wa azakumullah. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Rabi hafizahullahu taala. Nah, beliau ditanya ini terkait menghadiri pemakaman jenazah. Ba'dul janais fi biladina, sebagian jenazah di negeri kami yakunu fittiba'iha, terjadi ketika mengikut mengiringi jenazah itu syai'un minal bidah, sesuatu dari kebidahan. Karaf'i sauti bidzikri, seperti mengeraskan suara dengan zikir. Wa kadzal adzan fil qabri, demikian pula adzan di kuburan. Inda dafni, ketika dimasukkan ke liang lahat. Bi an yakuna alqa'imun ala dafniha min sufiyah, yang menjalankan penguburan itu orang-orang sufi. Wa hum qillatun, mereka itu sedikit. Walakinnahum ahlu inad, tapi mereka itu orang-orang yang menentang. Ma qiyamin nasihah min ahli sunnah lil awam minan nas, dalam keadaan sudah dinasihati oleh sunnah dari awamun nas. Fama hukmu tiba' misl hadhil janais, apa hukumnya mengikuti jenazah yang demikian? Kata beliau, idza kunta tastati an tughayyir munkar fil janazah, kalau kamu mampu untuk merubah kemungkaran dalam jenazah, wa ghairiha, dan selainnya, fadhhab, maka pergilah, biqasdi taghyiril munkar, dengan niat, dengan tujuan merubah kemungkaran. Wa tabsyirin nas, dan juga memberikan ilmu kepada umat manusia. Wa in kunta tadhhab faqat min ajli mujamalah, Kalau kamu perginya hanya semata-mata untuk mujamalah. Mujamalah itu apa? Toleransi, ya, bahasa basi. Wa irdha'un nas, dan juga untuk mendapatkan keridhaan umat manusia. Fahirun laka, maka lebih baik bagimu antal zambaitan. Kamu tetap di rumah. Ya. Tetap di rumah ketika di situ ada prosesi penguburan yang diwarnai dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, semisal fatwa ini, jika fatwanya saya Mukbil rahimahullah, ya, ketika jenazah itu diiringi dengan kebid'ahan-kebid'ahan, nah, beliau juga berfatwa untuk tidak mengikutinya. Nah, dalam prosesi itu, nah, dalam prosesi itu. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.